Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah sampai pada pembahasan yang kelima tentang kaifiyah salatul Id, tentang kaifiyah salatul Id, jumlah rakaatnya, jumlah takbir yang dilakukan, apakah mengangkat kedua tangan ketika takbir, dan apa saja yang dibaca, apa yang dibaca antara takbir zawaid tersebut. Kemudian thumma yaqra'u ba'dal isti'adzati jahran bi ghairi khilafin. Kemudian setelah itu dia membaca qira'ah, membaca bacaan setelah melakukan takbir az-zawaid dengan mengangkat kedua tangannya, dia membaca al-isti'adzah. Al-isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah membaca al-isti'adzah, dia membaca qiraah secara jahr. Membaca qiraah secara jahr, bacaan secara barakallahu fikum dikeraskan. Hal ini tanpa khilaf. Maksudnya di sini adalah bahwa salatul Id adalah salat jahriyah, bukan salat sir. Bukan salat sir, tapi salat jahriyah. Sebagaimana pada salat maghrib, isya dan subuh, dan tidak disirkan. Hal ini bi ghairi khilaf. Tidak ada perselisihan dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam pembahasan ini. Wa yaqra'ul Fatihah, dan dia membaca Al-Fatihah. Wa fil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Kemudian pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah dia membaca sabbihisma rabbikal a'la. Wa fil tsaniyati, pada rakaat kedua, bil ghasyiyah, dengan hal ataka hadithul ghasyiyah liqauli Samurah. Hal ini berdasarkan perkataan Samurah. Perkataan Samurah, qala kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idain sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Berkata Samurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua salat hari raya, pada dua salat Idain, dengan sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah, dan surat al-ghasyiyah. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fil ula biqaf wal qur'anil majid wa fi tsaniyati iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dan juga telah sahih dari Nabi bahwasanya beliau membaca pada rakaat pertama dengan surat Qaf wal Qur'anil Majid, dan pada rakaat kedua dengan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Akhrajahu Muslim. Hal ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Disebutkan di dalam hadis yang lain, disebutkan di dalam hadis yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir dan dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idaini wa fil jumu'ah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua salat hari raya dan pada salat Jumat, bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah, dengan surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Qala wa idza istama'al 'idu wal jumu'ah fi yawmin wahidin yaqra'u bihi ma aidan fis salataini. Dan bahkan apabila berkumpul dua hari raya dalam satu hari, yaitu bertepatan hari Id pada hari Jumat, maka beliau membaca keduanya pada dua salat hari raya tersebut, baik itu salat Id dan salat Jumat. Barakallahu fikum. Walaupun tadi paginya dia sudah membaca dua surat tersebut, kemudian pada hari Jumatnya, pada salat Jumatnya, beliau mengulang untuk membaca dua surat tersebut, surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi. Qala sa'alani Umar bin Khattab amma qara'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil 'id. Bertanya kepadaku Umar bin Khattab tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari 'id. Fakultu, maka saya menjawab, iktarabatis sa'atu, dan surat Qaf wal Qur'anil Majid, surat Al-Qamar dan surat Al-Qaf, surat Qaf. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada satu pembahasan lagi tentang salatul Id, yaitu apakah dikumandangkan azan dan iqamah pada salatul Id. Diriwayatkan dari Atha an ibni Abbasin wa Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala, dari Atha beliau meriwayatkan dari dua orang sahabat, yang pertama dari Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Dua orang sahabat ini berkata, lam yakun yu'adzanu yawm al-fitri wala yawm al-adha. Thumma sa'altuhu ba'da hinin an dhalik fa akhbarani. Qala akhbarani Jabir bin Abdullah al-Ansari. Dari Atha, beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah al-Ansari. Dua orang sahabat ini mengatakan, tidak pernah dikumandangkan azan pada hari raya yaumul fitr dan yaumul adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian saya bertanya, "Naam, barakallahu fikum." Saya bertanya, yaitu rawi yang meriwayatkan hadis ini dari Atha. Salah seorang rawi bertanya kepada Atha, setelah rentang waktu yang lama tentang hal ini, fa akhbaroni qala. Kemudian Atha menjawab, akhbaroni Jabir bin Abdullah Al-Ansari, telah memberitakan kepadaku Jabir bin Abdullah Al-Ansari, alla adana lis salati yaum al-fitri hina yakhrujul imam wala ba'da ma yakhruju wala iqamata wala nida'a wala syai'a wala nida'a yaumaidzin wala iqamah. Bahwa tidak adanya azan pada salat hari raya Idul Fitri, baik ketika imam sedang keluar ataupun setelah keluarnya imam. Wala iqamata, dan juga tidak ada iqamah dan panggilan, dan tidak ada sedikit pun hal-hal yang lain. Barakallahu fikum. Yang dimaksudkan di sini adalah panggilan dan juga tidak adanya iqamah dan azan. Barakallahu fikum. Sebelum salatul Id. Wa anhu anna Ibnu Abbas arsala ila bin Zubair awwala ma buyi'a lahu, bahwasanya Abdullah bin Abbas mengirim surat kepada Abdullah bin Zubair pada hari pertama beliau dibaiat, pada saat awal beliau dibaiat. Nah, barakallahu fikum. Annahu lam yakun yu'adzanu lis-salati yaumal fitri. Bahwasannya isi surat yang dikirim oleh Abdullah bin Abbas kepada Abdullah bin Zubair ketika beliau dibaiat untuk sebagai khalifah. Beliau termasuk dari khalifah yang diakui oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tepatnya setelah meninggalnya Yazid bin Muawiyah atau Abdurrahman Abu Layla, putra dari Yazid bin Muawiyah. Dalam surat tersebut Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasannya tidak pernah dikumandangkan azan pada hari raya Yaumul Fitr. Wala falatun azan pada hari tersebut. Qala falam yu'adzin laha Ibnu Zubair yaum. Maka setelah itu Abdullah bin Zubair tidak pernah mengumandangkan azan pada zaman pemerintahan. Wasala ilaihi ma'adzalik. Aman dengan itu Abdullah bin Zubair mengirim surat innamal khutbatu ba'das salah. Khutbah. Barakallahu fikum. Dan di antara surat yang ditulis oleh Abdullah bin Zubair yang ingin beliau sampaikan kepada Abdullah bin Zubair adalah bahwasannya khutbah ditegakkan setelah salatul Id, bukan sebelum salatul Id. Karena hal ini sebelumnya ma'ruf pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Mereka beralasan bahwasannya para jamaah keluar ketika mereka menyelesaikan salatul Id dan tidak mau mendengar para khutbah dari pemimpin-pemimpin Bani Umayyah. Berkata Jabir bin Samurah, "Shallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adhan wala iqamah." Barakallahu fikum. Saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua salat hari raya lebih dari satu kali, bukan satu kali atau dua kali, maksudnya lebih, tanpa azan dan tanpa iqamah. Wala yajuzul azan, sehingga oleh karena itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan azan dan iqamah ditegakkan pada salatul Id dalam keadaan seperti apapun, sehingga oleh karena itu tidak boleh ada yang beranggapan bahwa hal ini darurah, kita terpaksa, keadaan memaksa kita dan mengharuskan kita. Barakallahu fikum. Tidak boleh beralasan seperti ini. Karena kalau seandainya hal itu terjadi dan ditegakkan pada zaman Rasulullah, maka niscaya akan dinukilkan kepada kita. Karena ini adalah amalan setiap tahunnya dan rutin dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga oleh karena itu kalau seandainya hal itu memang ada disyariatkan, maka niscaya akan sampai berita tersebut kepada kita. Namun ternyata ikhwani fiddin tidak adanya dalam hal ini nas yang sahih satupun yang menjelaskan bahwa ditegakkan azan dan iqamah pada salatul Id. Barakallahu fikum. Kemudian, apakah ada salat sunnah ba'diyah dan qabliyah setelah pada salatul Id? Apakah ada salat sunnah qabliyah dan ba'diyah pada salatul Id? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Yaumul Fitr. Fa shalla rak'ataini. Yang mana beliau menegakkan salat Id tersebut dua rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha wa ma'ahu Bilal. Dan beliau tidak melaksanakan salat sebelum ataupun sesudahnya. Sebelum ataupun sesudahnya. Berkata Abul Mu'alla, sami'tu Sa'idan, Sa'id bin Jubair, Ani bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya beliau tidak suka melaksanakan salat sebelum salatul Id. Barakallahu fikum. Dan bahkan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan, barakallahu fikum, menyebutkan pembahasan di dalam kitabnya Fathul Bari, hadis yang kita sebutkan tadi dari dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan aqwal al-adid, pembahasan pernyataan-pernyataan dari para ulama tentang pembahasan ini, baik mereka yang memperbolehkan ataupun tidak yang memperbolehkan. Barakallahu fikum. Dan kemudian di dalamnya beliau mengatakan wa nukila wa naqala ba'dul malikiyah al-ijma' ala anna al-imam la yatanaffal fil musalla. Dinukilkan oleh sebagian al-Malikiyah al-Ijma', para ulama dari madhab al-Malikiyah, kesepakatan bahwasanya annal imam la yatanaffal fil musalla, bahwasanya imam tidak melaksanakan salat nafilah di tempat salat Id. Waqala Ibnu al-Arabi, berkata Ibnu al-Arabi, atanaful fil musalla law fu'ila lanukila. Salat sunnah nafilah yang ditegakkan di musalla tempat salat Id, andai kata hal itu pernah dilaksanakan dan diamalkan, maka niscaya akan dinukilkan sampai kepada kita. Barakallahu fikum. Dan Al-Imam Ibn al-Arabi memberikan kesimpulan, wa man ajazahu ra'a annahu waktu mutlakin lis-salah. Para ulama yang membolehkan salat sebelum salatul Id, beranggapan bahwa itu adalah salat sunnah mutlaqah, bukan salat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah, tapi salat sunnah mutlaqah, kapan saja dan di mana saja, selama itu bukan waktu karohah, seseorang boleh menegakkan salat dengan niat salat sunnah mutlaqah. Barakallahu fikum. Jadi para ulama yang membolehkan salat sebelum salatul Id, salat sunnah nafilah sebelum salatul Id, mereka menganggap dan meyakini hal demikian bukan lantaran itu adalah sunnah qabliyah sebelum salatul Id. Akan tetapi mereka meniatkannya sebagai salat sunnah mutlaqah. Barakallahu fikum. Wa man tarakahu ra'a anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu wa man iktada faqad ihtada. Dan barang siapa yang meninggalkannya dan tidak mengerjakan salat sunnah nafilah, keyakinan mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengamalkannya, dan barang siapa yang menyontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah berada di atas hidayah. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya bahwa tidak ada salat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah pada salatul Id, pada salatul Id. Barakallahu fikum. Bahkan sebagian ulama dari kalangan Al-Malikiyah menukilkan al-ijma', kesepakatan dalam hal ini. Barakallahu fikum. Al-mas'alatus sadisah, pembahasan yang keenam. Maudi'ul khutbah. Maudi'ul khutbah fi salatil Id ba'da shalah. Tempat khutbah, yaitu waktu dilaksanakannya khutbah Id pada salatul Id adalah setelah salat Id. Liqauli Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-Idain qabla al-khutbah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar dan Umar, mereka melaksanakan salatul Id sebelum khutbah. Sebelum khutbah. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya para umara pada zaman pemerintahan Bani Umayyah mengawalkan khutbah sebelum salat. Mereka menegakkan khutbah sebelum salat dengan alasan yang mereka yakini tentunya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 6 Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Abu Sa'id, falam yazalin nas ala dhalik. Sebelumnya beliau menyebutkan tentang waktu salatul, waktu khutbah. Kapan khutbah ditegakkan, yaitu setelah salatul Id. Kemudian beliau melanjutkan, falam yazalin nasu ala dhalik. Dan kaum muslimin selalu mengamalkan demikian, yaitu mereka melaksanakan khutbah setelah salatul Id. Hatta kharajtu ma'a Marwan wa huwa amirul Madinah fi Adha aw Fitrin. Sampai saya keluar bersama Marwan Ibn al-Hakam, maksudnya keluar untuk menegakkan salatul Id, yang mana ketika itu beliau adalah Amirul Madinah, gubernur kota Madinah, yaitu pada salat Idul Adha atau salat Idul Fitri. Falamma atainal musalla idza mimbar mimbarun banahu Katsir Ibnu Salti. Ternyata di sana ada mimbar yang dibangun oleh Katsir, yang dibuat oleh Katsir Ibnu Salti. Fa idza Marwan yuridu an yartakiyahu qabla an yusalliya. Dan ternyata Marwan ingin menaikinya sebelum menegakkan salat. Ternyata Marwan ingin menaiki mimbar tersebut sebelum menegakkan salat. Fajabattu bi thawbihi fajazabani fartafa'a wa khataba qabla shalah. Maka saya pun menarik bajunya, pakaiannya, dan dia pun menarik pakaiannya. Fartafa'a, kemudian beliau menaiki mimbar. Fa khataba, dan beliau berkhutbah sebelum menegakkan salat. Faqultu lahu, dan saya pun berkata kepadanya, ghayyartum wallahi, kalian telah merubah demi Allah, kata Abu Sa'id. Faqala Abu Sa'id qad dhahaba ma ta'lam. Faqultu ma a'lamu wallahi khairun mimma la a'lam. Wahai Abu Sa'id, telah berlalu apa yang sudah engkau ketahui. Naam. Dan saya pun menjawab, apa yang saya ketahui demi Allah lebih baik dari apa yang tidak saya ketahui. Faqala. Kemudian Marwan bin Hakam beralasan, innan nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da shalah. Sesungguhnya orang-orang, mereka tidak mau duduk mendengar kami setelah sholat. Faja'altuha qabla shalah, sehingga saya pun menjadikan khutbah tersebut setelah sholat. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Apa yang dilakukan oleh Marwan ibn al-Hakam diingkari oleh salah seorang sahabat Al-Jalil, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Sehingga oleh karena itu al-khutbah ditegakkan, dilaksanakan setelah sholatul Id, bukan sebelum sholat seperti sholat Jumat. Nah, tidak sama dengan sholat Jumat. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu sabi'ah, qada'ul Id. Pembahasan yang ketujuh, qada'ul Id, mengqada' salat Id, mengqada' salat Id, mengqada' salatul Id. Mengqada' di sini maksudnya ada dua. Mengqada' di sini ada dua keadaan. Mengqada' mengqada' secara kulliyah, secara keseluruhan, yaitu bagi orang-orang yang tidak sempat melaksanakan sholatul Id bersama imam, bersama kaum muslimin yang lainnya. Atau mengqada' sebagian rakaat dari sholatul Id tersebut, yaitu bagi orang-orang yang masbuk, bagi orang-orang yang masbuk. Barakallahu fikum. Adapun bagi orang-orang yang tidak melaksanakan salatul Id bersama jamaah kaum muslimin, dikatakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Misalnya dia datang ke masjid, ternyata sudah ditegakkan salatul Id. Datang ke musalla, ternyata sudah ditegakkan. Atau bagi orang-orang yang sakit dan tidak bisa menghadiri, barakallahu fikum, atau halangan-halangan yang lainnya, apa yang dia lakukan? Berkata Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, 6. Bab idza fatahul Id yusalli raka'ataini. Bab apabila terluputkan baginya salatul Id, maka dia melaksanakan salat dua rakaat. Melaksanakan salat dua rakaat. Wa kadzalika an-nisa wa man kana fil buyuti wal qura. Dan demikian pula para wanita dan orang-orang yang tinggal di rumah atau di kampung-kampung. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza iduna ahlul Islam." Ini adalah hari raya kita, umat Islam. Wa amara Anas bin Malik maulahum ibna Abi Utsbah bizawiyah. Fajama'a ahlahu wa banihi wa shalla ka salati ahli al-Misri wa takbirihim. Dan Anas bin Malik memerintahkan maulanya ibnu Abi Utsbah bizawiyah, dan beliau pun mengumpulkan keluarganya, anak-anaknya, dan sholat bersama mereka seperti sholatnya kaum muslimin ketika mereka melaksanakan sholatul Id, wa takbirihim, sesuai dengan takbir-takbir mereka. Barakallahu fikum. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dan juga di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama yang membolehkan bahwa orang-orang yang ketinggalan melaksanakan salatul Id, maka dia melaksanakan salat seperti salatnya kaum muslimin. Hal ini berdasarkan hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sebuah salat atau terlupakan, maka hendaknya dia melaksanakan salat tersebut apabila dia mengingatnya. Apabila dia mengingatnya. Barakallahu fikum. Begitu pula bagi orang-orang yang masbuk. Nah, maka dia mengganti rakaat yang terluputkan darinya. Barakallahu fikum. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis yang sering kita dengar juga, fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kalian dapati bersama imam, maka laksanakanlah salat bersama imam. Barakallahu fikum, maksudnya diikuti imam. Wa ma fatakum faatimmu, dan apa yang terluputkan dari kalian, maka sempurnakan. Adapun al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa tidak disyariatkan bagi orang yang terluputkan dari salatul Id untuk melaksanakan salatul Id sendiri. Nah, tidak ada syariatnya. Dan hal ini juga disebutkan di dalam kitab kita, la yusannu liman fatathu salatul Id qada'uha. 6. Pembahasan yang ketujuh, tidak disunnahkan bagi orang yang terluputkan dari salatul Id untuk mengqada'nya. Li'adami wurudid dalili 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Dikarenakan tidak adanya dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang demikian. Walianna salatu dzati ijtima'in muayyan fala tusra'u illa 'ala hadzal wajhi. Dikarenakan ini adalah salat dengan tata cara berkumpul tertentu, dengan waktu berkumpul tertentu. Sehingga oleh karena itu tidak disyariatkan salat ini kecuali dengan, barakallahu fikum, keadaan tersebut, dengan berkumpulnya kaum muslimin di waktu yang sudah ditentukan di dalam syariat. Maka salatul Id harus dilaksanakan dalam keadaan demikian. Sehingga oleh karena itu apabila orang yang terlambat datang ke musalla atau ke masjid dan terluputkan darinya salatul Id, maka tidak disyariatkan, barakallahu fikum, bagi dia untuk mengqada salatul Id. Kenapa demikian? Karena tidak adanya dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan ini juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum. Adapun Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan bahwa tidak mengapa bagi mereka untuk mengqadanya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. 6. Barakallahu fikum. Berikutnya al-mas'alatu tsaminah, pembahasan yang ke-8. Sunanuha. Yusannu an tu'adda salatul Id fi makanin barizin wasi'in kharijal balad. Disunnahkan untuk ditegakkan salatul Id di tempat yang terbuka dan luas. Kenapa demikian? Untuk menampakkan syiar Islam. Kharijal balad, keluar dari pemukiman. keluar dari pemukiman. Yastami'u fihi al-muslimuna li'dhari hadhihi asy-sya'irah, yang mana pada tempat tersebut berkumpul kaum muslimin untuk menampakkan syiar ini, menampakkan syiar salatul Id. Wa idza sulliyat fil masjid li'udhrin fala ba'sa bidzalika, dan apabila ditegakkan salat Id di masjid dikarenakan uzur, maka tidak mengapa hal demikian. Nah, pembahasan ini sudah kita sebutkan dan kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya di awal-awal bab ini, pembahasan tentang salatul Id, bahwa tidak mengapa untuk dilaksanakan di masjid, akan tetapi al-afdol dan sangat diutamakan untuk ditegakkan di tempat yang terbuka, di tanah lapang. Naam, keluar dari pemukiman kaum muslimin, keluar dari pemukiman kaum muslimin, agar tampak jelas syiar dari kaum muslimin. Kemudian yang kedua, wa yusannu taqdimu salatil adha wa ta'khiri salatil fitri kama taqaddam bayanu dzalika indal kalami ala waqtiha, dan disunahkan untuk didahulukan salatul Idul Adha dan mengakhirkan salatul fitri. Barakallahu fikum. Alasannya apa? Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwa pada salatul Idul Adha agar kaum muslimin leluasa dan memiliki waktu yang lapang dan panjang untuk melaksanakan kurban. Adapun salat Idul Fitri, barakallahu fikum, diakhirkan atau dimundurkan waktunya agar kaum muslimin leluasa untuk menunaikan zakatul fitri dan pembagiannya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena itu adalah waktu afdol, waktu yang paling utama untuk menunaikan zakat, yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Adapun waktu keumuman dari sholat, baik itu Idul Fitri dan Idul Adha, sudah kita jelaskan, yaitu pada waktu sholat duha, yaitu pada waktu sholat duha, berakhir sampai dengan beradanya matahari tepat di garis tengah di atas kepala kita. Kama taqaddam bayanu dzalika indal kalami ala waqtiha, sebagaimana yang telah berlalu pembahasan ini ketika kita berbicara dan membahas tentang waktunya. Yang ketiga, wa an ya'kula qabla al-khuruji li salatil fitri tamaratin wa alla yat'ama yawman nahri hatta yusalliya, dan dianjurkan untuk seseorang makan sebelum keluar ketika menegakkan salat Idul Fitri dengan beberapa kurma. Wa alla yat'am, dan agar dia tidak makan yauman nahri pada waktu nahar, pada waktu salat Idul Adha, sampai dia menegakkan salat Idul Adha. Dan bahkan dianjurkan untuk dia awal yang dia makan dan awal yang dia konsumsi adalah daging yang dia kurbankan, daging dari hewan yang dia kurbankan. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan perbuatan Nabi. Fakana la yakhruju yawmal fitri hatta yuftir ala tamaratin ya'kuluhunna witran, beliau tidaklah keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau berbuka dengan beberapa kurma, dan beliau memakan kurma tersebut dengan jumlah witir. Walayat am yawman nahri hatta yusalliya, dan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha sampai beliau menegakkan salat. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wallahu taala alam bisawab. Ila huna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.